pokok-pokok dasar dari sunnah. Ya, dari keislaman yang menjauhkan seorang dari bid'ah dan penyimpangan. Dan diuraikan oleh Al-Humaidi di sini pokok-pokok dasar dari sunnah tersebut. Baik, dan ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan judul buku. Yang kedua berkaitan dengan penulis buku ini. Kita perlu mengenal penulis buku ini, yaitu Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Nama lengkap beliau Abu Abdillah. Nama lengkap beliau Abdullah Ibn Zubair Ibn Isa bin Ubaidillah bin Usama. Itu nama lengkap Al-Humaidi rahimahullah. Kunyanya Abu Bakar Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau dari Bani Quraisy juga. Al-Humaidi Al-Makki, tinggalnya di Mekah. Beliau ini dari ulama apa? Dari ulama Mekah. Bahkan beliau digelari sebagai Syekhul Haram, Syekhnya Tanah Haram Mekah. Nah, Al-Humaidi rahimahullah seorang imam besar. Iya, seorang imam besar rahimahullah. Nah, ini tampak ya dari guru-guru beliau. Kalau kita lihat guru-gurunya, ya, guru beliau Al-Fadhil bin Iyad, Sufyan ibn Uyainah. Ya, dan ini Sufyan ibn Uyainah adalah ulama Mekah di masanya, setingkat dengan Imam Malik dan semasa dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Demikian pula beliau meriwayatkan dari Waqi' ibn al-Jarrah, meriwayatkan pula dari Asy-Syafi'i dan selainnya dari para a'immah. Ini guru-guru, diantara guru-guru siapa? Al-Humaidi. Dia lihat dari guru-gurunya, para imam terkenal. Wajar seorang murid itu keluar sama seperti gurunya, mirip seperti itu. Iya. Karena memang seorang terdidik dari guru yang dia belajar darinya. Karena itu semakin seseorang berguru kepada ulama yang berilmu, maka insyaallah ta'ala akan semakin banyak manfaat dan faedah yang didapatkan. Nah, karena itu dahulu para ulama berkata, وَبْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الْبُزْبْلِ الْقَنَعِيسِ. Ibn al-Labun, ini anak unta umur 2 tahun. Kalau dia tidak bergaul dengan unta yang berumur 8 tahun atau 9 tahun, dia tidak akan mampu menghadapi unta-unta yang berumur 4 tahun. Ya, kalau ada anak unta baru 2 tahun umurnya, tapi karena bergaulnya dengan unta 8 tahunan, akhirnya dia pun mirip dengan unta-unta yang 8 tahun ini. Iya. Anda kata dia tidak pernah bergaul dengan unta 8 tahun, tidak akan mungkin dia bisa menghadapi unta yang berumur 4 tahun. Ya. Karena dia biasanya bergaul dengan unta umur 8 tahun, walaupun umurnya baru 2 tahun, dia bisa menghadapi unta yang apa? Umur 4 tahun. Nah, karena itu guru itu mempunyai peranan bagi seorang di dalam menuntut ilmu. Al-Humaidi mempunyai banyak murid ya, dari murid-muridnya juga ya, manusia mengenal siapa Al-Humaidi ini. Di antara murid beliau adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan dari pengagungan Al-Bukhari rahimahullah ta'ala terhadap Al-Humaidi,